Koyo ngene duwe bojo ora tau ngapenake tenang mureng amane tenang kudu tak trimo bojoku pancen kalah saben dina rasane ora karuan tidak tahu perhatian nanging dia menek hatiku lepas yang tresno kutu tak terima ngempet ono jero joko yo mese kue kojo sing kalah yo mese sing ngomong dewe aku susah nanging aku akan tapi jodoh ni senajan tak hanya ni oyong ni sungguh ku terlalu mencocok ku sing saiki baru sedih wai aku mesti disenani ambil tulang dan kongkong kok ora diolani senangan ni nuduh tinggi oleh nari nari yang kesana aku mungkin jaman nang tak jelas somara mengkami koin sepan iki ora tau bener tapi masalah no rumong so paling bener ya wisi duwe bojo sing galak jane bener ngomong jane aku susah nanging aku aja tapi jodoh ni senajan tak hanya ni koyong ni tanah tak boleh sekuwe jadi dante kutu tak lapor ni yang pasang ni ni salah ni apa ni kuwe ojo singkala merah keturun senangnya ni rusak-rusak rasa pikir dunia aku tutup dua kati nanti kepan mati siang tetap mengati cucuku kalah sang kalinya semua teman kita asik gawe aku susah nanging aku akan pisah tak apa aku perlu senyati tak terima kiramu gak bisa tapi jodoh ni senajan kahanane koyo kene gawe gawe jodoh sekala gawe aku lupa tak apa-apa nanti dulu sehati hati mau tiramu ngasih tak ikut tapi jodoh nih senajan kahan